بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين جماعة مسجد رايا Cipaganti yang Allah muliakan، para pendengar radio Tarbiyatus Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM maupun melalui streaming ataupun melalui channel YouTube dan channel Facebook radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Tarbiyah Sunnah ini nama baru dari Radio Raja Bandung. Juga para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan juga pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran kita ini. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang mengenal Allah lebih dekat melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemarin sudah kita terangkan bagaimana caranya agar kita bisa beribadah kepada Allah melalui asma-asma dan sifatnya. Dalam hal ini ada empat jalan, empat cara. Cara pertama sudah kita terangkan, yaitu dengan memperhatikan nama-nama dan sifat Allah, memahami maknanya, dan mentadaburi isinya. Kita dalam poin ini sudah membahas makna ihsa. Ihsa mencakup beberapa makna. Pertama, menghafal lafaz-lafaz dari nama-nama Allah. Kedua, memahami maknanya. Dan yang ketiga, berdoa dengan kandungan asma dan sifat Allah, baik doa masalah atau doa ibadah. Kita sudah terangkan makna doa masalah dan ibadah beserta perbedaannya. Kita juga sudah terangkan siapa orang yang lebih mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka dia akan lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita sudah jelaskan setiap nama dari nama-nama Allah mengandung rahasia yang agung dan makna yang amat sangat mendalam. Dan seluruh isi kandungan nama Allah wajib diaplikasikan. Sebagai contoh, kita sudah terangkan memperhatikan salah satu nama Allah yaitu Al-Jabbar. Jabbar itu maknanya maha perkasa. Dan ini mencakup beberapa makna. Pertama, Jabarul Quwwah, perkasa dalam hal kekuatan. Tak ada yang bisa menyamai apalagi menandingi kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dari keyakinan Allah Maha Perkasa dalam hal kekuatan melahirkan sifat khauf, khasyah, adzul dan al-khudu kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul rasa takut, muncul baik takut dengan lafaz khauf ataupun khasyah, muncul rasa lemah dan hina serta rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa menjadi pengerem dari segala macam kemaksiatan. Bila seseorang yang menyadari Allah itu amat sangat berkuasa, lalu dia ingin melanggar perintah Allah, ingin melanggar larangannya, mengabaikan perintahnya, maka dia lalu ingat kekuasaan dan keperkasaan Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluknya, akhirnya dia batalkan keinginan untuk berdosa dan bermaksiat ini. Jadi dari makna Jabarul Quwwah, Allah perkasa dalam hal kekuatan, lahirlah sifat takut, rendah, hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan ini akan mengerem seluruh keinginan untuk melanggar apa yang Allah larang, dan juga melahirkan sifat ketawaduan. Ini makna Al-Jabbar yang pertama. Kedua, Jabalur Rahmah. Allah perkasa di dalam hal rahmatnya. Walaupun Allah itu sangat berkuasa, tapi dia juga memiliki rahmat yang amat sangat luas. Keluasan rahmatnya itu tak tertandingi oleh makhluk manapun. Makanya dia diberi nama atau menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman adalah Dzu Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang amat sangat luas, yang tak ada tandingannya. Makanya nama Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahman tidak boleh diberikan kepada makhluk, sebab tak ada makhluk yang seperti itu. Kalau kita mau menamai anak tapi ingin ada Rahman-Rahmannya, maka pakai Abdun, Abdurrahman umpamanya. Dan ketika memanggil jangan hai Rahman, enggak. Bisa Abdu, bisa langsung lengkap ya Abdurrahman. Sebab Rahman adalah nama dan sifat yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah selain maha perkasa dalam hal kekuasaan, juga dalam hal rahmat. Maknanya Allah itu bagir, Allah itu dermawan, Allah itu suka memberi. Maka kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim, wa hadza yuthmiru fil qalbi hubban wa iqbalan wa iltifatan bil qalbi ila Allah Ta'ala. Dan keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman akan membuahkan di dalam hati perasaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kepada Allah yang pemberiannya itu tak terbatas kepada kita, kepada manusia saja yang bager, baik, dermawan, perhatian kepada kita, yang tadinya tidak ada rasa suka jadi ada rasa suka, yang tadinya benci menjadi hilang kebenciannya, yang tadinya antipati menjadi simpati karena kebaikan orang itu. Awal ketemu lihat penampilannya serem sudah enggak suka, tapi pas setelah dekat ternyata dia baik, dia dermawan, dia sudah suka ngasih apapun yang dia miliki kepada kita, maka kebaikan orang itu bisa merubah perasaan benci kita menjadi suka. Dan seperti itu kepada orang yang pemberiannya enggak seberapa. Ini Allah yang nikmatnya enggak bisa dihitung. Saking apa? Saking banyaknya. Nah, dari sinilah lahir rasa suka, rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah, semendalam rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini poin yang ketiga. Poin yang kedua. Ketiga, makna al-jabbar lah jabalul ulu. Wahada yuthmiru fil qalbi ta'zimullahi azza wa jalla. Pertama, Allah perkasa dalam hal ketinggian. Allah itu di atas seluruh makhluknya. Allah lah yang tertinggi. Di atas kita ada apa? Ada langit. Langit pertama. Di atasnya lagi kedua, ketiga sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Di atas arsy Allah enggak ada makhluk lain. Arsy itu makhluk tertinggi dan makhluk yang terbesar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah. Dan Allah istiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah tegak di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita merendahkan diri dalam sholat, dalam bentuk sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang paling tinggi, a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Rabb kalian yang maha tinggi, yang tertinggi, a'la. A'la ini superlatif. A'la ini memiliki makna ter atau paling. A'la maknanya yang paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka meyakini ini, kita akan melahirkan sifat mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya dan merasa diri sangat rendah, sangat hina dan tidak berarti di hadapan Allah Azza wa Jalla, lahirlah sifat tawadhu. Sehebat-hebat kita, enggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Tak layak ujub, tak layak takabur, tak layak sombong, tak layak arogan dan yang sejenisnya. Itu kandungan yang ketiga. Kandungan keempat, jabarul kibr. Allah perkasa dalam hal kebesaran. Ay al-mutakabbir. Allah itu yang layak takabur. Apa makna takabur? Merasa diri besar. Bahasa Sundanya apa? Gumede. Dari gede. Kalau merasa diri besar, gumede. Merasa diri kasep, gumasep. Merasa diri gelis, gumelis. Merasa diri pinter, guminter. Gak ada merasa diri bodoh, gumedok, gak ada. Merasa itu pasti merasa dalam konteks positif gitu ya. Manusia kecil tapi merasa besar disebut takabur atau gumede. Tapi kalau Allah yang maha besar, ya dia merasa besar, realitanya demikian sesuai fakta. layak dia untuk begitu. Makanya salah satu di antara nama dan sifat Allah adalah Al-Mutakabbir. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allah yang berhak merasa besar. Dan makna mutakabir bukan sekedar merasa besar karena memang realitanya atau faktanya besar, tapi terlalu besar untuk memiliki keburukan, kekurangan, dan aib. Allah tidak memiliki aib. Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak memiliki keburukan. Besar apanya? Ya seluruhnya, termasuk zatnya. Nanti kita akan bahas ayat dan hadis tentang hal itu. Alam jagat raya yang maha dahsyat ini bukan sekedar langit yang kita lihat. Yang kita lihat ini hanya langit pertama. Di atasnya ada langit kedua sampai ketujuh yang tidak bisa kita lihat karena kelemahan kita. Karena keterbatasan kemampuan kita untuk melihat. Terus sampai langit ketujuh, di atasnya ada kursi, di atasnya ada arsy, seluruh kerajaan langit dan bumi ini semuanya tergenggam di dalam tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kerajaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini besarnya enggak ketulungan bagi kita. Tapi dibanding Allah ibarat sebutir debu yang berada di tangan kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat tentang hal itu kita akan jelaskan nanti ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka dari meyakini Allah maha besar dari segala aspek, besar dari segi zat, besar dari segi kekuasaan, kemampuan dari segala segi, lahirlah selain takut juga tawadhu, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika membahas masalah al-ulu atau ketinggian Allah, kata beliau, faman syahida mashhada uluwillahi ala khalqihi wa fauqiyatihi li'ibadih wa istiwaihi ala arshihi kama akhbara bihi a'rafal kama akhbara bihi a'raful khalqi wa 'alamuhum bihi as-sadiqul masduq wa ta'abbada bimuqtadha hadhihi sifah bihaitsu yasiru liqalbihi samad ya'rijul qalbu ilaihi munajiyan lahu mutarriqan waqifan baina yadayhi wa fawqal 'abdiz dhalili baina yadayil malikil 'aziz فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع عوف خاصته وأوليائه فيستحي أن يسعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضه هناك. Siapa orang yang meyakini ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, meyakini istiwanya Allah di atas arasy-Nya, sebagaimana yang diinformasikan baik oleh Allah ataupun oleh makhluk yang paling mengenal Allah, As-Sadiqul Masduq. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah beribadah kepada Allah dengan isi kandungan sifat ini. Maka ketika dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengetuk pintu dari maghfirah dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka taubahnya seperti berdirinya seseorang yang amat sangat merasa rendah dan hina di hadapan raja yang amat sangat agung. Maka dia akan merasa ucapannya, amalannya yang dilakukan segenap hatinya, sepenuh jiwanya dari lubuk hati yang paling dalam, merasa bahwa amal dan ucapannya akan terangkat ke langit, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan malu bila amal dan ucapan yang terangkat itu adalah amal dan ucapan yang buruk, ngomongnya jelek, tingkah lakunya butut. Terus semua itu terangkat kepada Allah Azza wa Jalla sampai di hadapan Allah dalam keadaan yang amat memalukan karena ucapan dan perbuatannya buruk. Dia akan merasakan demikian. Dia menyadari apa yang diucapannya sampai kepada Allah, yang dilakukannya sampai kepada Allah. Kalau sampai kepada Allah dan dia meyakini demikian, enggak mungkin dia berani mengucapkan dan melakukan hal-hal yang amat sangat buruk, ya. Maka dia akan jaga dirinya, jaga ucapannya, jaga tingkah lakunya, jangan sampai terbawa, terangkat kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan buruk. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian efek lain. Ini efek lain, ya. Walaupun Allah amat sangat tinggi di atas seluruh makhluknya, menurut kita jarak kita dengan Allah itu sangat jauh. Jangankan kepada Allah, kepada bulan, bintang, matahari saja jauh, ya, para itu masih di bawah langit pertama. Apalagi ke langit pertama jauh, apalagi kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke arasy Allah, sampai ke Allah itu jauh menurut kita. Tapi Allah memandang kita amat sangat super dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang Allah amat sangat jauh, padahal kami memandang seluruh makhluk itu amat sangat dekat. Walaupun Allah di atas aras, Allah mengetahui seluruh yang terjadi di muka bumi. Apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, Allah tahu. Wallazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sitati ayyam ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, lalu dia istiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari langit. Semuanya Allah ketahui. Nah, mengetahui hal itu, maka diyakini juga seluruh instruksi tentang apa yang akan terjadi di alam jagat raya ini turunnya dari atas langit itu. Rizkinya ditentukan dari atas langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu, wa fis sama, itu ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Maknanya penetapan rizki dan seluruh kejadian yang kita akan alami itu datangnya dari langit. Datangnya dari atas langit, dari Allah Azza wa Jalla. Dari sanalah turun perintah. turun keputusan yang kelak dilaksanakan oleh para malaikatnya yang ditugaskan untuk itu. Turun perintah untuk mewafatkan orang-orang tertentu. Turun perintah untuk melahirkan orang-orang tertentu. Turun perintah untuk memberi madarat atau untuk memberi manfaat. Untuk membuat seseorang sakit ataupun sembuh dari sakitnya. Untuk membuat orang memperoleh rizki atau tercabut rizkinya. Untuk memberikan madarat atau manfaat ke orang-orang tertentu. Untuk memberi kekuasaan atau mencabut kekuasaan dari orang-orang tertentu. Semuanya itu datang dari sono. Dari langit. Dari atas langit, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tiap hari Allah sibuk menetapkan takdir, memberikan perintah kepada para malaikatnya untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini. Allah berfirman, Kulla yaumin huwa fi sya'an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu surah Ar-Rahman. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Makna sibuk di sana menetapkan takdir yang akan terjadi di hari tersebut. Ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain tentang sifat-sifat Allah beserta isi kandungannya dan bagaimana cara menerapkan di alam dunia ini dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan kepadanya. Secara lebih detail, nama-nama dan sifat Allah beserta maknanya yang mendalam nanti kita akan bahas pada waktunya. Jadi, cara yang pertama agar kita mampu mengaplikasikan ibadah didasarkan pada asma dan sifat Allah adalah pelajari sifat Allah. Fahami maknanya, aplikasikan dalam ibadah yang kita lakukan kepadanya. Ini yang pertama. At-tariqus tsani, cara yang kedua. Agar kita bisa beribadah kepada Allah melalui isi kandungan asma dan sifatnya adalah at-ta'ammul fi maf'ulatillahi wa ayatihil kauniyah. Memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Perhatikan alam jagat raya. Yang dimaksud memperhatikan bukan melihat tangga ke langit gitu ya. Tangga itu tengadah ke langit. Oh, itu bintang, itu matahari, itu bulan, itu langit, awan. Sudah, bukan hanya begitu, tapi nanti kita akan jelaskan. Kalau hanya begitu, itu juga dilakukan oleh orang kafir dengan tetap dalam kekafirannya, dilakukan oleh para binatang dengan tetap aja tidak faham, ya. Bab ini merupakan bab yang sangat agung karena diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang kebanyakan manusia memahami perintah Allah ini secara parsial. Sebagian saja, terbatas, tidak menyeluruh. Dalam surah Yunus 101 Allah berfirman, Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Kata Allah, katakan olehmu, hai Muhammad. Coba perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seluruh ayat-ayat dan peringatan Allah tidak ada manfaatnya bagi kaum yang tidak beriman. Ini perintah untuk perhatikan langit dan bumi. Jangan sampai seperti orang yang tidak beriman menelaah atau tidak, enggak ada efek kepada imannya. Juga dalam Al-A'raf 185 Allah berfirman, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan Allah di langit dan di bumi dan apa-apa yang telah Allah ciptakan? Ini sindiran kepada orang yang tidak mau memperhatikan menelaah alam jagat raya ciptaan Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang senada dengan itu. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah. Dalam riwayatin, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadarah. Berfikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah. Dalam riwayat yang lain, berfikirlah kalian tentang makhluk ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah. Fa innakum lan taqdiru qadrah, karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapainya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah. Apa makna memperhatikan alam jagat raya ini? Berkata al-imam Ibnul Qayyim, ketika menerangkan ayat-ayat dan hadis tadi, kata beliau, ini jelas dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ini maksudnya negeri kebahagiaan itu apa? Surga. Dunia apa akhirat? Dua-duanya. Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Apa surga dunia, apa surga akhirat? Nanti kita jelaskan insyaallah. Kata Imam Ibnul Qayyim, wan-nadhur fi hadhihi al-ayat wa amsalihan naw'an. Memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini ada dua jenis, dua macam. Kalau kita hanya sekedar semacam aspek zahir semata-mata tanpa memperhatikan aspek batin. Ada dua macam. Pertama, nadharun ilaiha bil basri dhahir, fayara masalan zurqata as-sama' wa nujumiha wa 'uluwiha wa wasa'atiha, wa hadha an-nadhar yusharikul insan fihi ghayruhu min al-hayawanat wa laysa huwa al-maqsud bil amr. Pertama, melihat dengan mata zahir, melihat umpamanya birunya langit, melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit, melihat betapa tingginya, melihat betapa luasnya langit, dan seperti itu. Secara zahir dengan mata lahir kita, dan ini juga tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi oleh makhluk lain. Binatang pun sama, melihat langit. Dan bukan ini yang diperintahkan dalam ayat. Coba perhatikan langit dan bumi, tangga, ya sudah diperhatikan. Di sana ada bintang, di sana ada bulan, di sana ada awan, di sana langit warnanya biru. Hanya itu. Itu tidak ada bedanya antara orang Muslim dan orang kafir. Tidak ada bedanya dengan antara manusia dengan binatang, dengan bangsa jin, sama. Jadi bukan melihat seperti itu yang diperintahkan. Atsani, makna yang kedua. Nah, inilah yang dimaksud, ya. Ayatajawaza hadza ila an-nadhar bil basiratil batinah. Fatuftahu lahu abwabus sama. Fayajulu fi aqtariha wa malakutiha wa baina malaikatiha. Thumma yuftahu lahu babun ba'da babin hatta yantahiya bihi sayrul qalbi ila arshir rahman. Fayanzuru sa'atahu wa 'azamatahu wa jalalahu wa majidahu wa rif'atahu wa yara as-samawati sab'a wal ardina sab'a bin nisbah ilayhi ka halaqatin mulaqqah bi ardin fala wa yara al-mala'ikata hafina min hawlihi lahum zajlun bit tasbih wat tahmid wat taqdis wat takbir. Kedua, memandang dengan pandangan mata batin. Jadi melihat apa yang ada di balik langit berupa perkara-perkara gaib yang tidak terlihat oleh mata lahir. Perkara gaib itulah yang bisa kita ketahui melalui ayat-ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Lalu mata batinnya mampu membuka pintu langit. Di atas langit pertama, nanti kita akan terangkan hadis-hadisnya ya. Di atas langit pertama ini tebalnya. Langit itu gak seperti atap rumah, tipis. Langit itu, langit pertama tebal dan ketebalannya seperti jarak bumi dan langit. Kalau dihitung dengan jarak, maka ketebalan langit tersebut bisa ditempuh sejauh 500 ribu tahun perjalanan dengan alat transportasi tercepat yang bisa dibikin oleh manusia. Kebayang tebalnya. Di atas langit pertama ini ada air. Dia adan kedalaman air tersebut sejarak antara langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Ketebalan langit kedua juga sama seperti terus. Di atas langit kedua ada air. Dan seterusnya. Stok air banyak, jangan khawatir. Sampai ke langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air ada arsy Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah itu di atas air. Begitu terus. Jadi dalam keterangan baik ayat atau hadis tentang hal itu kita bisa menembus batas langit pertama sampai langit ketujuh dan dari sanalah hati kita memulai mengadakan perjalanan hingga sampai ke arsy Allah Azza wa Jalla. Dia pun akan mengetahui betapa luasnya alam jagat raya, agungnya, besarnya, mulianya, dan tingginya. Dia melihat langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dibanding dengan arsy Allah Azza wa Jalla, taubahnya seperti kepingan koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Jadi ukuran langit dan bumi yang tujuh dibanding kursi Allah jauh lebih besar kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ukuran langit dan bumi dibanding kursi Allah ibarat tujuh keping. Apa tadi benggol koin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang amat sangat luas. Padang pasir itulah kursi Allah dan tujuh keping itulah langit dan bumi. Jadi langit dan bumi dibanding kursi Allah mah kecil apa besar? Super kecil. Kebayang besarnya kursi Allah Azza wa Jalla. dan kursi Allah dibanding arsy Allah, tak ubahnya bagai sekeping koin yang dilempar ke tengah padang pasir yang luas. Padang pasir itulah arsy Allah dan koin itulah kursi Allah. Gede apa besar ini alam? Gede dan besar. Saya enggak memberi pilihan kecil, enggak mungkin milih kecil. Jadi seperti itu, sementara para malaikat berkeliling, berkerumun di sekeliling arsy dengan penuh rasa takut, mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertakdis kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sekeliling arsy itu ada para malaikat. Jumlahnya tidak terhitung, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah sendiri, saking banyaknya, otomatis juga besarnya ya. Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi dalam kitab At-Tadhkirah menyebut malaikat sekitar arasy itu dengan sebutan malaikat karubiyun, karena dekatnya jarak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, malaikat yang dahsyat seperti itu tunduk dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan perintah turun dari Allah dari atas mereka untuk mengatur seluruh kejadian di alam jagat raya dan di eksekusi oleh para malaikat, dilaksanakan oleh para malaikat. Turunlah perintah untuk menghidupkan dan mematikan. Turunlah perintah untuk memuliakan seorang hamba ataupun menghinakan seorang hamba. Turunlah perintah untuk membuat orang bahagia atau orang bersedih. Turunlah perintah untuk membuat seseorang berkuasa atau dicabut kekuasaan dari dirinya. Turunlah perintah untuk membuat seseorang sakit atau seseorang sembuh dari sebuah penyakit. Turunlah perintah untuk memberi musibah ke orang tertentu dan dilepaskan orang lain dari musibah yang lainnya. Terus dan terus begitu seluruhnya berasal dari atas arsy dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalipun jumlah makhluk tak terhitung, mungkin triliunan, kalau ada bilangan di atas triliun sebut. Di atas triliun apa? Biliun. Di atas biliun apa? Kalau 1 juta nolnya 6. 1 miliar 9. 1 triliun 12. Kalau 15 berapa? Biliun. Kalau 18 berapa? Belum ada istilahnya ya. Mungkin karena belum ada uang sejumlah itu. Kalau sudah ada nanti mungkin muncul tuh istilah baru. Dulu hanya tahun, terus satu windu gitu ya. Terus satu abad. Terus satu milenium. Satu seribu tahun berapa? Satu milenium. Nanti kalau sudah tahun 10.000 bakal muncul istilah baru. Kita belum tahu. Dan gak perlu diusulkan sekarang. Kita usul sekarang, pas itu kejadian kita sudah jadi abu ya. Jadi entah berapa jumlah makhluk yang harus diatur oleh Allah, tapi sedikit pun tak membuat Allah kerepotan, kesulitan ataupun kepayahan. Wa ma massana min. Ayo lanjutkan. Wa ma massana min. Masa gak ada yang tahu? Wa ma massana min lughub. Sedikit pun seluruh kesibukan mengatur alam ini tidak membuat kami lelah sedikit pun. Kalau kita mah tuh ya menangani beberapa barang saja, atau ada telepon 10 pesawat telepon, kering di sini angkat, kering di sana, repot. Sudah enggak bisa menghandle 4 atau 5 telepon, ya. Itu karena kelemahan dan keterbatasan manusia. Kalau Allah enggak, wa ma massana min lughub. Sedikit pun kami tidak disentuh oleh rasa lelah ataupun repot di dalam mengaturnya. Semuanya Allah laksanakan amat sangat mudah karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka ketika hati melakukan safar menembus pandangan lahiriahnya, pandangan batiniahnya menembus langit dan apa-apa yang ada di atasnya, sampai menembus bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya ini tanpa mengalami sedikit pun kesulitan, maka apa yang terjadi? Fahina idzin yaqumul qalbu baina yaday rahman mutarriqan li haibatihi khashian li azamatihi ana li izzatihi fayasjudu baina yadalil malikil haqqil mubin sajdatan la yarfa'u ra'sahu minha ila yaumil mazid fahadha safarul qalbi wa huwa fi watanihi wa darihi wa mahalli mulkihi wa hadha min a'zami ayatillahi wa ajaibi sun'ihi. Ketika itulah maka hati akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mengetuk pintu yang bisa membuka turunnya maghfirah, rahmat dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan berdiri di atas, di depan kehebatan, kedahsyatan, kekuasaan Allah dalam keadaan dia tertunduk karena agungnya kekuasaan Allah. Ketika dia sujud di hadapan Allah yang maha agung tersebut dengan satu sujud, dia tidak akan berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah saking agungnya Allah dalam pandangan dirinya dan saking hinanya dia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Inilah safarnya hati. Inilah perjalanan yang dilakukan oleh hati. Padahal badannya tetap di atas tanah. Fisiknya, raganya tetap di tempat dia berdiri. Dan itulah keagungan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan keajaibannya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Apa efek atau pengaruh dari memperhatikan alam beserta isinya? Seandainya kita memperhatikan alam yang agung ini beserta keajaiban yang ada di dalamnya, kita akan mengetahui siapa kita, betapa hina dan rendahnya kita, dan siapa Allah dan betapa agung dan dahsyatnya Allah. Coba perhatikan langit beserta kedahsyatannya. Dan itu bukan hanya langit yang pertama, tapi ada 7 langit. Dan ketebalan satu langit dengan langit yang lainnya tak terkira. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mas samawati sab'u wal arduna sab'u fi yadillah illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 beserta bumi yang 7 di dalam genggaman tangan Allah kecuali tak ubahnya seperti sebutir debu yang ada di genggaman tangan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya. Dalam hadis lain yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Yaqbirullahu al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminihi, thumma yaqul anal malik, aina mulukul ard?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu Allah berfirman, akulah raja mana raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi. Dan suatu saat datang pendeta Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini tauhidnya benar dalam aspek ini. Kata Yahudi, sang pendeta, ulamanya itu, dia berkata, Innallaha yumsiku samawati ala isba wal ardina ala isba wasyajar wathara ala isba wal khalaiq ala isba thumma yaqul anal malik. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu sallam hatta badat nawajiduh thumma qara'a wama qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata sang pendeta Yahudi, sesungguhnya Allah menggenggam langit di satu jari, menggenggam bumi di satu jari, dan pohon-pohonan juga di satu jari, seluruh makhluk juga dipegang di satu jari yang lainnya. Lalu Allah berkata, akulah raja, akulah raja. Kata siapa ini teh? Kata Yahudi, pendeta Yahudi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana respon Nabi? Beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Tertawa apa tersenyum? Tertawa. Tertawanya ngakak apa hihi? Ngakak, sebab gerahamnya sampai kelihatan. Lalu beliau membaca ayat yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 67. Allah berfirman, "Wama qadarullaha haqqa qadri." Mereka, orang-orang musyrik, tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya berani nyembah kepada selain Allah tuh. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi ini digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit ini yang tujuh ini dilipat oleh Allah dalam tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Respon Nabi Salasam berupa tertawa dan membacakan ayat. Ini membenarkan atau menyalahkan omongan pendeta Yahudi tadi? Membenarkan. Kalau omongan pendeta Yahudi salah, pasti di apa? Dikoreksi, dibantah, diingkari. Menunjukkan, ya, langit dipegang oleh Allah dari sedalam satu jari. Bumi juga. Semua juga. Menunjukkan, Allah punya jari apa tidak? Punya. Wajib diyakini punya. Cuma jari Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Jari Allah tidak sama dengan jari kita. Jangankan jari Allah dengan jari kita atau jari kita dengan jari monyet sama apa tidak? Tidak. Kita mah bisa nyintrik, nyentil. Monyet mah enggak bisa. Kuda ada jarinya? Ada. Binatang-binatang, makhluk lain ada jari. Beda dengan kita, ya. Benda-benda mati ada. Sepeda ada jarinya? Jari-jari. Bahannya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama. Wajib kita yakini Allah punya jari, tapi wajib kita yakini jari Allah tidak ada yang sama dengan jari makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Dari segi hakikat dan kaifiat, ya. Nah, itu langit dan bumi. Walaupun besar, hanya digenggam di salah satu jari Allah. Terus bagaimanakah ukuran langit bumi dibanding kursi Allah? Allah berfirman dalam satu ayat Al-Baqarah 255, sering disebut ayat apa? Ayat kursi. Karena apa? Karena di dalamnya ada lafaz kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, langit dan bumi yang begitu dahsyat itu taat kepada Allah. Allah berfirman, qala laha walil ard, ya. Atiya tawana ukarha. Kata Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kalian kepadaku dengan sukarela ataupun terpaksa. Perintah Allah kepada langit dan bumi. Maknanya tunduklah kalian kepadaku baik sukarela ataupun terpaksa. Langit dan bumi merespon, menjawab, qalata ataina ta'iin. Mereka berdua berkata, langit dan bumi menjawab, kami datang kepada engkau dalam keadaan sukarela. Itu surah Fussilat ayat yang ke-11. Jangan dikira langit dan bumi itu benda mati yang tidak bisa merespon, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Bisa bicara. Dengan bahasa mereka yang hanya Allah yang mengetahui, yang memahami. Kita memang tidak faham, dah bodoh. Nah, termasuk apa yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran surah Ghafir 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada menciptakan manusia. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Makanya mereka ingkar kepada adanya hari kebangkitan, karena mereka menggunakan akal dan rasio atau ro'yu yang super terbatas, super lemah. Kita kan nanti sudah mati, dikuburkan, hancur lebur, sudah tulang belulangnya pun hilang. Kalau sudah terlalu lama dikuburkan, apalagi bagian tubuhnya, ah gak mungkin bisa hidup lagi, bangun lagi. Kan gitu ya mereka. Allah menyatakan, mana sih yang lebih berat penciptaannya? Menciptakan kamu sebagai manusia atau menciptakan langit dan bumi? A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kalian yang lebih sulit menciptakannya ataukah langit dan bumi? Tentu saja lebih sulit menciptakan langit dan bumi yang amat kompleks, amat sangat komprehensif, yang amat sangat complicated, yang sangat ribet gitu ya. Allah gampang. Apalagi menciptakan manusia dengan ukuran yang super kecil dibanding langit dan bumi. Iya. Menciptakan manusia yang tadinya tidak ada, tanpa model, jelek ada, gampang. Apalagi mengembalikan manusia yang tadinya ada, lalu mati, lalu diadakan lagi, itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali tanpa model. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi pikiran manusia enggak sampai ke sana tuh. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surah Ar-Rum ayat 7 Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui aspek zahir dari kehidupan dunia, tapi mereka amat sangat lalai dari akhirat. Orang sekarang kebanyakan ngejar dunia apa ngejar akhirat? Ngejar dunia. Dikejar dunia walaupun gak kekejar juga ya. Lebih banyak mengejar dunia. Rajin teh sekali-kali mengejar akhirat. Itu susah diterjemahkan tuh. Sekali-kali ngejar akhirat, niatnya untuk dunia juga ya. Ada gak orang yang lagi kesulitan bangun malam tahajud agar Allah mengangkat kesulitan dari dirinya? Setelah kesulitannya oleh Allah dihilangkan, tahajudnya gimana? Berhenti ya. Tahajudnya untuk dunia. Ada gak orang adakan pengajian? Penuh. Tapi yang dikaji bukan penjelasan ilmiah seperti yang kita jelaskan sekarang. Wirid-wirid tertentu, baca wirid anu sekian ribu kali, siapa yang dagang, dagangannya akan laris. Siapa yang masuk polisi atau ABRI akan cepat naik pangkat. Siapa yang kerja di suatu instansi pemerintah ataupun swasta, karirnya akan tetap menanjak. Siapa yang punya anak bandel, dengan wirid ini anaknya bisa mendadak soleh tanpa dididik. Siapa yang belum ngelirik, belum ada yang ngelirik. Siapa yang belum dapat jodoh, baca wirid ini, dijamin ada 10 pelamar datang dalam waktu bersamaan. Akhirnya ditolak semua. Nanti wirid lagi. Jadi semua wiridnya, tahajudnya, saumnya, semuanya ditujukan untuk dunia. Padahal dunia ini sementara. Tidak akan sementerus. Paling cuma sementahun. Sedangkan akhirat apa? Abadi. Lihat lagi dahsyatnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla ketika Musa alaih salatu wassalam ingin melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala sendiri. Kata Nabi Musa dalam Al-Quranul Karim Al-A'raf 142 sampai 143. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Disangkanya Allah itu seperti yang lain bisa dilihat oleh mata kepala sendiri. Gak bisa. Jangankan melihat Allah, kita melihat matahari dengan mata terbelalak di siang hari bolong. Bisa gak? Mampu gak? Enggak, kalau dipaksa-paksa bisa apa? Buta kita, ya. Itu makhluk. Apalagi Allah super dahsyat. Apa kata Allah? Lantaroni, kamu enggak mampu melihat aku, ya. Walakin inzur ilal jabal fa inistaqarra makana fasawfa tarani. Tapi coba kamu lihat tuh gunung itu. Aku akan menampakkan diri ke gunung itu. Itu gunung. Gunungnya yang di jangan dibayangkan gunung Selat Sau. Yang sudah bopeng, dikorowotan terus, dikeruk terus, lama-lama habis tuh. Jangan dibayangkan gunung Tangkuban Parahu yang terdiri dari apa? Dari tanah gitu ya, pohon. Ini gunung di sono loh, di timur tengah. Berupa apa? Gunung batu, cadas, yang sangat keras. Coba kamu lihat gunung itu, kalau gunung itu tetap pada tempatnya kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka'a wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya, nanti dijelaskan yang dimaksud dirinya itu bukan seluruh fisik Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung nih, gunung lihat. Gunung itu hancur berkeping-keping. Meledak sampai Musa pun kharasa'iqa. Dia sampai pingsan. Itu gunung yang kuatnya seperti itu. Allah menampakkan diri kepada gunung itu. Hancur itu gunung. Padahal gunung terdiri dari apa? Batu yang sangat keras. Hah, gimana mata kita yang seperti ini? Jangankan Allahnya. Lau angzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu hancur, luluh, berkeping-keping, saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Musa pun kemudian apa? pingsan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma tajalla minhu illa kaqadul khinsir. Tidaklah Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu kecuali seukuran khinsir. Khinsir itu ini. Khinsir itu linking. Ini khinsir, ini binsir, ini wusta, ini isyarah, ini ibham. Ini cingir bahasa Sunda. Ya, jari ji. Tengah, curug, jempol. Kelingking apa bahasa Indonesia tadi? Oh ya, kelingking. Bahasa Sunda cingir. Ini jari manis. Ini tengah, ini telunjuk ini sama jempol ya. Bahasa Arabnya khinsir, binsir, wusta, isyarah dan ibham atau sababah boleh ya, isyarah atau sababah, ini ibham. Kata Ibnu Abbas, ma tajalla minhu illa qadul khinsir. Tidaklah Allah menampakkan diri kepada gunung itu kecuali seukuran kelingking. Kelingking pun tidak seluruhnya, tapi seujung kukunya, sebagaimana dijelaskan walamma qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ayah qala biyadihi hakadha wa wada'a al-ibham 'ala al-mufassalil a'la min al-khinsir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ayat tentang Nabi Musa yang ingin melihat Allah lalu Allah menampakkan diri ke gunung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendemonstrasikan, menunjukkan dengan tangannya dengan cara menempelkan ibhamnya, jempolnya ke al-mufassal a'la, ruas cingir yang paling atas. Apa ini? Kelingking yang paling atas. Cuma segini. Fasakhal jabal, hancurlah gunung tersebut. Padahal gunung itu merupakan benda yang amat besar dan juga amat keras. Nah, dari sanalah kita melihat kedahsyatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang pertama, perhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Maka kita akan melihat betapa hebatnya alam ini, tapi betapa tunduknya makhluk hebat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, at-ta'ammul fil malaikah. Memperhatikan makhluk Allah yang hebat yang lainnya, yaitu siapa? Para malaikat. Luar biasa malaikat. Baik ukuran fisiknya maupun kemampuannya. Termasuk jumlahnya yang tidak bisa dihitung. Malaikat hebat-hebat, dahsyat-dahsyat loh. Kekuatannya luar biasa. Yang tidak bisa disamai oleh makhluk manapun. Tapi sehebat itu mereka, sebanyak itu jumlah mereka, tunduk dan patuhnya serta takutnya mereka kepada Allah sampai menyebabkan mereka pingsan. Nah, kita dahulu, saya lupa apa tamat atau tidak, tapi melalui radio, tidak dalam bentuk pengajian seperti ini, pernah membahas sebuah kitab dengan judul Alamul Malaikatil Abrar, alam para malaikat yang mulia. Ya, itu seru loh. Ya, mungkin suatu saat kita kaji lagi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana hebatnya malaikat. Tapi dibahasnya nanti Selasa depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Saya punya janji hari ini apa tidak? Apa? Terus saya wanti-wanti enggak? Untuk ada yang mengingatkan saya? Siapa? Hanya ada dua orang lewat WA. Sayang kedua-duanya telat. Saya sudah berangkat sejak ba'da subuh keluar rumah. Begitu sudah di Bandung, iya lupa. Jadi zam-zamnya masih di Mekah. ke rumahnya masih di rumah. Hadiahnya lupa enggak kebawa. Penyakit saya kalau sedang lupa ya suka enggak ingat. Jadi enggak dibawa. Mudah-mudahan Selasa depan malamnya tuh ya, jangan subuh, jangan paginya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiika barakallahu. Mohon doanya untuk Ana, semoga cepat dapat kerja lagi yang lebih baik dan barokah, karena besok habis kontrak di sebuah perusahaan, dan semoga jamaah yang belum kerja didoakan juga oleh Ustaz. Syukran. Ya, semoga orang yang menulis ini segera memperoleh ganti pekerjaan yang jauh lebih baik, lebih gede gajinya, lebih bagus posisinya, lebih enteng dan lebih syar'i ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua jamaah yang belum dapat kerja juga segera memperoleh kerja. Kalau sudah terlanjur memberi nama salah satu Asmaul Husna, apakah perlu diganti? Tergantung apa Asmaul Husnanya. Ada nama-nama Allah yang boleh diberikan sebagai nama bagi makhluknya. Ada yang tidak ya. Ra'uf, Rahim, Aziz itu boleh. Karena Allah pun memberikan sebutan tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi ada nama yang boleh diberikan kepada makhluk, ada yang tidak ya. Mana saja nama-nama itu kita nanti kaji secara rinci satu demi satu dari Asmaul Husna. Kebayang pembahasan Asmaul Husna ini bisa lama bingit sih ya. Karena namanya banyak, satu kali pertemuan minimal satu nama. Ustaz, apa makna hadis yang mengatakan bahwa wajah Adam diciptakan sepertinya, kemana katanya kembali? Tidak tahu. Coba lihat hadisnya dulu. Apakah itu hadis sahih atau tidak? Coba minimal kalau lafadznya enggak hafal, coba hadisnya riwayat siapa? Nomor hadisnya berapa cukup? Kita bisa cari nanti ya. Apa sahih atau tidak, lafadznya bagaimana, dan mungkin ini lihat konteks sebelumnya dan setelahnya ya. Kalau hanya penggalan kalimat seperti itu, susah untuk bisa ditentukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap dugaan teman yang menganggap kita tidak mau berteman dengan mereka yang belum hijrah? Sedangkan kita agar istiqomah harus menjadi teman yang bisa melemahkan iman kita. Jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fiik. Harus dibedakan antara berteman dengan bermuamalah, bermajlis, bermujalasah. Kalau berteman boleh dengan orang kafir sekalipun boleh, selama dia tidak memerangi kita, bukan kafir harbi, ya. Tapi sebatas interaksi yang dibutuhkan. Tidak bergaul rapat seharinya bareng-bareng, aktivitas bareng-bareng, tidak seperti itu. Jadi kita tetap berteman dengan mereka, tapi bermujalasah, bermuamalah secara dekat, itu yang kita hindari. Nah, biasanya umpama kita suka hangout dengan mereka, kangkau-kangkau dengan mereka ya. Mencari yang manis-manis dan yang bening-bening seperti permen. Nah, lalu kita buang-buang waktu ya, banyak dosa dan maksiat dari pandangan mata dan yang lain-lainnya. Lalu kita sadar, lalu kita berhenti. Kita tetap berkawan dengan mereka tapi tidak ikut nongkrong-nongkrongnya. Tidak ikut kegiatan-kegiatan yang sia-sianya. Seperti itu, ada enggak tuduhan bahwa kita menjauh? Ya ada, pasti itu. Itu risiko dari suatu sikap. Ya, tidak mungkin kita muhijrah tapi tetap bareng-bareng bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Biarlah itu sebuah risiko. Nabi kita SAW dahulu disebut dengan berbagai macam sebutan. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut pendusta, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Wah, dengan segala macam sebutan. Itu risiko lah ya. Gak masalah. Mau bohak-bohak acan, kata orang Sunda mah. Ada yang tahu artinya? Tidak akan bohak sedikit pun. Waktu apa? Lecet. Lecet pun enggak lah ya. Bismillah. Ustaz, apakah anak berdosa bila melarang istri anak menghadiri pengajian yang mana ustadznya yang bertausiah posisinya di depan akhwat tanpa penghalang? Cemburu nih. Jazakallahu khaira afwan. Iya. Umpamanya saya ceramah di depan akhwat langsung itu ya. Kira-kira ada madarat enggak? Apa madaratnya? Terfitnah, siapa yang terfitnah? Dua-duanya. Dua-duanya. Lah apakah ustadznya ketika melihat akhwat yang ada depannya yang rata-rata akhwat tuh sebelum ke pengajian dandan dulu loh. Biar disebut kinclong. Bukan oleh ikhwan tapi oleh sama akhwat juga. Nanti kan akhwat itu ngomong ke suami-suami itu si anu kinclong bingits gitu. Terfitnah enggak ustadznya? Ah, ustadz mah ada imana kuat atuh. Sekuat-kuat iman orang kalau digedor terus ya bisa dobrak ya, bisa luluh juga. Enggak boleh. Nanti ustadz tuh bisa sambil ngaji sambil milih. Terfitnah dia. Ahwat terfinah gak dengan ustadznya? Iya, banyak. Kalau dengan saya gak begitu terfitnah. Tapi ketika datang ke Bandung ustadz muda yang ganteng bingit, heboh itu. Beberapa hari yang lalu kan ada tuh ustadz muda. Usianya jauh di bawah saya, mungkin usianya seusia anak saya. Ilmunya jauh di atas saya. Doktor. Kalau ketemu saya sering nanya. Nanya tentang agama tentu saja yang saya gak tahu beliau tahu. Ganteng. Pas datang heboh ahwat itu. Saking hebohnya saya pun mendengar kehebohannya. Ngaku ahwat ya apa tidak? Oh iya. Iya. Saya pernah ngisi 3 orang bareng. Saya, Ustaz Badrus Salam, Ustaz Abu Qatadah. Ada layar, screen. Ada SMS ke saya bacakan ke panitia. Ustaz tolong layar di hadapan ahwat diturunkan. Karena banyak ahwat yang terfitnah oleh wajah Ustaz. Maksudnya bukan saya, tapi dua yang dua lagi. Yang dua lagi muda-muda dan ganteng-ganteng. Termasuk istri saya cemburu Ustaz. Saya bacakan, tapi tidak diturunkan. Walhasil, ya. Kalau memang ngaji itu melahirkan madharat. Sampai di rumah istrinya lapor ke suaminya. Abi-abi itu ustadnya pinternya, kasepnya. Wah, sudah itu. Kelepak-kelepak-kelepak suaminya. Akhirnya tanpa alasan yang jelas suaminya jadi benci ke ustadz itu. Dianggap saingan. Ada gak ketika ustadz ngaji begini datang surat, ustadz mau gak menikahi ana? Ke saya gak pernah. Ke ustadz lain banyak ya. Dengar berita? Iya. Banyak. Padahal di hijab, tapi ada screen. Makanya terus terang dari awal saya keberatan ada screen, ada layar. Kalau mau di blur sajalah ya. Di blur gitu. Sebab apa? Sebab kalau seorang wanita sudah suka ke seorang laki, apapun penyebab yang disukainya, tidak hanya gantungnya ya. Mungkin wajahnya pas-pasan atau pas beneran. Tapi dia ada daya tarik dari aspek yang lain, aspek karakternya, attitude-nya, apalah gitu. Itu yang butut, yang gopet juga menjadi kelihatan seperti kesatria. Itu kalau hatinya sudah terpikat seperti itu, ya. Yang awal bertemu begitu takut, awal bertemu pas tersenyum itu mengerikan. Setelah suka menjadi serba indah, serba menarik, serba baik. Ya, betul apa? Iya, akhwat. Betul. Ya, boleh larang saja. Larang. Izin, apakah Ustadz mengenal Ustadz Fulan? Belum pernah tahu, baru tahu namanya sekarang ya. Boleh enggak ambil ilmunya? Wallahu a'lam, enggak tahu. Hanya yang bertanya yang paham. Saya minta nasihat yang sebaiknya dilakukan bila kita didolimi. Dan apa hukum Allah atas orang yang mendolimi kita? Oh, senang. Bersyukur kalau kita didolimi. Orang yang didolimi itu sedang diberikan keuntungan yang banyak oleh Allah SWT. Baik didolimi itu dihina, difitnah, digibahi, atau secara fisik, ya, atau secara psikis diteror. Untung dan gak ada kerugian sedikit pun. Kalau kitanya memahami hakikat dari sebuah kezaliman. Apa untungnya bagi kita? Pertama, setiap kezaliman yang kita alami menyebabkan dosa kita gugur. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, terhapus. Kedua, pahala kesabaran nambah, ya. Ketiga, doa kita di saat itu dikabul oleh Allah. Da'watul mazlum mustajabatun wa inkana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Walaupun orang ini orang durhaka. Tapi dia dizalimi. Ya, maka mustajab. Allah akan mendengar doanya itu. Ya. Nah, terus sebenarnya orang yang zalim kepada kita itu gini. Sini, dosa kamu saya ambil. Nih, pahala saya berikan kepada kamu. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang rugi, yang zalim, yang untung, yang dizalimi, ya. Semakin gede kezalimannya, semakin banyak pahala yang dia berikan, semakin banyak dosa yang dia ambil. Lama-lama bangkrut tuh, pahalanya habis, dosanya numpuk. Itu yang disebut dalam hadis dengan sebutan apa? Muflis. Atadruna manil muflis, tahu gak kalian siapa yang muflis, yang bangkrut? Muflis itu istilah bisnis ya. Para sahabat menduga ini urusan dunia lalu menjawab, muflis itu orang yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan. Bukan. Beliau menjawab, al-muflisu min ummati. Alladhi ata bisolatihi wasyamihi wazakatihi wahasanatihi. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala shaum, pahala semua kebaikannya. Waqad syatama hadza wa dzalama hadza wa daraba hadza wa qadzafa hadza. Tapi dulu di dunia dia pernah menuduh si anu, pernah juga umpamanya mendzalimi, memukul, pernah memfitnah, pernah menggibah, pernah mendzalimi orang lain, maka diambil kebaikan dari diri orang itu, pahala kebaikan dari orang itu dioffer ke orang-orang yang menjadi korban kedzalimannya. Kalau pahalanya habis sementara kedzalimannya masih tersisa, diambil dosa orang yang didzalimi dan ditimpakan kepadanya. Pahala habis, dosa bertumpuk, bangkrut dia. Jadi kalau ada orang yang zalim, ketawa kita, untung sama dengan sini dosa kamu, nih pahala saya. Untung apa rugi kita? Untung. Ya, makanya ketika kita mendengar kita digibahi, difitnah, diomongi begini begitu, alhamdulillah dapat pahala gratis. Dan dikurangi pahala secara gratis tanpa berusaha untuk menguranginya secara otomatis. Transfer pahala, mereka transfer pahala ke kita, kita balas mentransfer dosa. Jadi kalau begitu, apa yang membuat kita stres ketika difitnah, digibahi, dan didolimi orang? Apa? Gak ada alasan. Tapi kan nanti nama baik kita, kemuliaan kita tercoreng, orang nanti akan menganggap buruk kepada kita, kan gitu ya yang dikhawatirkan. Gak perlu khawatir. Pertama, ya, mulia atau hinanya ini milik Allah dan Allah yang akan mengaturnya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah, salah satu di antara doa yang kita temui dalam surah Ali Imran, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, Engkau akan memuliakan siapapun orang yang Engkau kehendaki untuk Engkau muliakan, dan Engkau menghinakan siapapun orang yang Engkau ingin hinakan. Hina atau mulianya manusia dalam pandangan sama manusia, Allah lah yang atur. Jutaan orang berkonspirasi untuk menghinakan, merendahkan kita. Kalau Allah ingin memuliakan kita, tetap kita akan mulia. Sebaliknya, kalau kita mengharapkan orang semua memuliakan kita, tapi kita jauh dari Allah, lalu Allah menghinakan kita, kita akan dihinakan oleh semua manusia. Jangan khawatir tentang kredibilitas kita, nama baik kita. Allah lah yang mengatur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah enggak dihina? Sampai sekarang terus hinaan kepada beliau, walaupun beliau sudah wafat. Tapi apakah beliau hina? Enggak, semakin mulia, semakin tinggi, ya. Terlebih kemuliaan yang kita inginkan hanya dalam pandang Allah dan bukan dalam pandang manusia. Kalau toh kita ingin dianggap mulia dalam pandang manusia, hanyalah kita ingin dianggap mulia dalam pandangan orang-orang soleh, bukan orang-orang durhaka. Kalau orang durhaka memuliakan kita, harus tanda tanya tuh. Ya, kok saya dimuliakan oleh orang kayak gitu ya? Kan kriterianya beda ya. Jadi gak perlu cemas, gak perlu khawatir. Senang sajalah. Apakah ada waktu larangan-larangan dalam berhubungan intim suami dan istri dalam Islam menurut sunnah dan Quran? Dan apakah hadisnya? Ada ketika saum Ramadan. Ketika waktu-waktu sholat ya. Karena bisa menyebabkan kita terlambat menghadiri sholat berjamaah di awal waktu seperti itu ya. Adapun waktu-waktu selain yang bertubrukan dengan hal itu tidak ada. Silakan kapan saja, di mana saja. Maksudnya tertutup. Seperti adanya larangan berhubungan di waktu malam Idul Adha atau Idul Fitri. Enggak ada. Boleh, silakan. Enggak ada larangan untuk melakukan hubungan suami istri di malam Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha ya. Silakan. Kayaknya ini pengantin baru nih. Jika ada orang sujud di kuburan, apakah orang tersebut boleh dikafirkan secara muayyan, tapi sujudnya bisa jadi bukan karena ibadah, dan apakah ia mendapatkan uzur bil jahal? Pertama, tidak boleh takfir muayyan kepada orang yang kita anggap melakukan perbuatan syirik. Takfir muayyan itu mengkafirkan personal tertentu, orangnya, bukan secara umum. Kalau secara umum kita boleh, umpamai siapapun yang sujud kepada selain Allah, dia kafir, dia musyrik. Itu namanya takfir mutlak, ya. Tapi tidak ditujukan ke personal tertentu, ke orang tertentu. Kalau orang, umpamanya kita melihat orang bersujud di kuburan, bolehkah kita mengkafirkannya secara muayyan khusus kepada orang itu? Tidak boleh. Karena kita pertama tidak tahu dia sujudnya sujud apa. Mungkin saja dia sedang membaca, memurojaah hafalan ayat, lalu kena ayat sajdah, lalu di sana sujud, mungkin? Mungkin. Ya. Sujudnya kepada Allah hanya karena kebodohan, umpamanya dia lakukan itu di kuburan. Tidak boleh kita kafirkan atau kita anggap sebagai seorang yang musyrik. Ya. Nah, adapun takfir muayyan baru boleh dilakukan, pertama kalau orang itu terlihat melakukan kekufuran secara jelas. Kedua, kita sudah iqamatul hujjah kepada dia. Sudah diberitahu, sebab mungkin saja orang itu melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Dan iqamatul hujjah ada tiga batasan. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai kepada dia. Dan sampai iqamatul hujjah, nih buku, baca. Besoknya gak berubah juga, kafir. Gak boleh, sebab siapa tahu buku itu belum dibaca, malah dijual lagi. Belum sampai hujah itu kepada dia, ya. Nih kaset saya, dengar, mungkin dilempar. Pertama, bulughul hujah. Hujah itu sampai ke dia. Kedua, fahmul hujah. Dia memahami hujah yang kita berikan. Karena penjelasan kita gamblang. Adapun kalau sudah sampai tapi enggak faham karena penjelasan kita muter, ngejelimet sampai liar, saya mah enggak faham. Akhirnya dia enggak berubah. Maka enggak boleh dikafirkan karena dia tidak memahami hujjah, ya. Yang ketiganya izalatus syubhah. Hilang syubhat-syubhat yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi kalau belum seperti itu maka belum iqamatul hujjah dan tidak boleh untuk dikafirkan. Adapun yang menjadi dalil adalah hadis tentang dzatu anwat. Para sahabat menyatakan ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat. Mereka juga tuh punya. Dzatu anwat itu jimat yang terbuat dari kayu, tempat menggantungkan senjata, pedang, tombak dan sejenisnya. Kalau digantungkan di sana menjadi ada kekuatan magis gitu. Jadi sakti mandraguna gerak sendiri kayak gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Jadi minta dzatu anwat sama dengan minta patung sesembahan. Musyrik apa tidak? Musyrik. Para sahabat meminta itu. Apakah oleh Nabi langsung, kalian sudah kafir, ayo syahadat lagi. Apa begitu? Enggak. Tapi diberitahukan itu syirik, tidak boleh. Maka sudah. Tidak dianggap murtad dan tidak diharuskan syahadat lagi. Karena mereka jahil, tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari terkait kursi Allah dan Mars. Ya, barakallahu fik. Apakah kursi dan aras termasuk yang hancur? Para ulama ikhtilaf. Sebagian mereka menyatakan tidak. Karena apa? Karena Al-Qur'an menyatakan wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiuplah sangkakala maka hancurlah semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semua yang di langit dan yang di bumi itu akan hancur. Sedangkan kursi dan arsy Allah berada di luar langit, di atasnya lagi. Yang hancur langit dan bumi ke bawah. Maka sebagian ulama menyatakan tidak, termasuk yang tidak dihancurkan. Terlebih ada illa man sya Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Tapi ada juga ulama yang menyatakan itu hancur, iya. Ya, berdasarkan ayat kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu pasti akan binasa illa wajah, kecuali wajah Allah. Loh, kok hanya wajah? Apa yang lainnya hancur? Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan illa disebut malikuhu, kecuali pemilik wajah. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, illa malikuhu maknanya illa sahibuhu, kecuali pemilik wajah itu yang tidak hancur, yaitu Allah secara keseluruhan. Ya, ada orang yang salah baca illa mulku, kecuali kerajaan Allah yang tidak hancur. Loh, kan kerajaannya hancur langit dan bumi. Dia salah baca sehingga salah memahami, lalu menganggap Imam Bukhari melakukan takwil terhadap wajah Allah, ditakwil menjadi mulkuhu. Salah, bukan mulku, malikuhu, pemilik dari wajah itu. Coba lihat syarahnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, malikuhu bukan mulku, maliku mananya sahibu, sahibu, sahibu artinya pemilik dari wajah itu, itu Allah tidak akan hancur seluruhnya, ya. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah, artinya pemilik wajah Allah itu Allahnya secara keseluruhan. Nah, menunjukkan selain Allah itu akan hancur. Makanya sebagian ulama menyatakan arsy dan juga kursi Allah hancur. Sebagian lagi menyatakan tidak, karena yang hancurlah langit bumi beserta isinya, adapun kursi dan arsy di luar langit dan bumi. Ustaz, bolehkah akhwat safar untuk kajian tabligh akbar air mata Ramadan di istiqlal? Enggak boleh. Kecuali dengan mahram, ya. Jangankan untuk tabligh akbar, untuk haji dan umroh yang lebih utama dari itu, maka tidak boleh tanpa mahram. Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan pakaian dari hadiah ulang tahun, di mana waktu itu belum tahu hukum merayakan ulang tahun? Makanannya, hadiah-hadiahnya halal, karena hukum asal dari makanan dan barang apapun, hukum asal dari hadiah halal, kecuali kalau ada nas yang mengharamkannya dari ayat atau hadis. Dan tidak ada nas yang mengharamkan sesuatu, baik makanan, benda, pakaian yang bersumber dari acara yang terlarang. Acaranya haram, tapi apakah makanan dan barangnya haram? Enggak. Sebagai contoh, dahulu orang-orang musyrik suka memberikan sesajian, makanan ataupun uang ke berhala-berhala mereka, oleh Nabi SAW diambil. Makanannya diambil, uangnya diambil, dipakai membayar hutang beberapa orang sahabat. Makannya diambil untuk diberikan kepada fuqara dan masakin dari kalangan kaum muslimin yang masih lemah saat itu, ya. Nah, padahal bersumber dari suatu ritual yang syirik. Makanannya diambil. Oleh karena itu, selama tidak ada nas yang mengharamkan, maka tidaklah haram, ya. Wallahu a'lam. Bolehkah mendengarkan kajian Ustaz Fulan? Di sini disebut. Ini berkali-kali. Lebih selamat tidak? Lebih selamat, ya. 5 menit lagi. Saya baru mulai belajar ikut kajian sunnah, dan saya sudah meninggalkan pekerjaan di negara kafir, dan di dalamnya ada kesyubhatan. Saat ini lagi ada tawaran kerja ke luar negeri. Apakah saya harus ambil dengan risiko langkah belajar saya terpending? Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya ke luar negeri untuk bekerja atau untuk yang lainnya? Tapi pertama, hukum asal bepergian ke negeri kafir tidak boleh, karena itu memberikan keuntungan kepada mereka. Minimal ada devisa yang masuk ya. Yang keduanya, lingkungan, keadaan di sana bisa menggerus iman kita. Kita bisa larut ya. Kecuali kalau kita memenuhi 3 syarat. Pertama, kita orang yang kuat imannya. Tidak akan terpengaruh oleh lingkungan di sana. Kedua, kita memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menghadapi seluruh situasi yang akan kita alami. Bagaimana cara sholat, cara tayamum, cara kalau kita disuguhi oleh orang kafir, tapi wadahnya bekas babi atau yang lain-lainnya. Itu kan perlu ilmu fikih. Dan yang ketiga, untuk kepentingan yang memang mau tidak mau harus ya. Nah, ada yang keempatnya, kalau ke sana kita untuk berdakwah, baik sebagai ustaz yang memberikan tausiah kepada orang Islam untuk memperkuat di sana, atau memberikan pencerahan kepada orang kafir agar masuk Islam, ya, maka ini boleh. Nah, adapun kalau umpamanya kita tinggal di negeri kafir dan kita bisa mengembangkan dakwah, kalau kita nggak ada dakwah nggak ada, akhirnya orang Islam terkuatkan di sana, bukan bertambah lemah malah tambah kuat, akhirnya syiar Islam semakin berkembang, bahkan bisa memasukkan pengaruh kepada pemerintah kafir karena mereka melihat komunitas kaum muslimin kuat, baik-baik gitu, dan memberi kontribusi yang nyata ke dalam kehidupan bermasyarakat di sana, akhirnya memberikan fasilitas tersendiri. Ya itu bagus. Betapa banyak orang yang tidak paham sunnah ketika di Indonesia, bahkan memusuhi sunnah ketika di Indonesia, lalu belajar atau bekerja ke luar negeri, di sana dakwah masuk dan faham sunnah, lalu dia menjadi ahlus sunnah. Itu banyak yang seperti itu. Ada ya. Ada dulu saya pengalaman ke suatu negeri. Ada orang melihat saya tuh kelihatan benci banget. Dia muazin. Ketika dibilang gak boleh ada ini dulu itu, dia sengaja sebelum adzan tuh ini dulu itu dan seterusnya. Tahun pertama begitu. Salaman enggak ya. Kalau tuh terpaksa ada atasannya sambil buang muka. Tahun kedua begitu. Pas tahun ketiga nangis dia. Memeluk. Saya dosa maaf. Sekarang lah saya mau pulang, di sana bid'ah melulu. Nah, ternyata dia fahamnya tahun ketiga ya. Ada yang ketika dia di sini, di Indonesia, menjadi musuh sunnah. Sampai berantem, tawuran. Lalu dia pergi ke negeri di Eropa. Sampai di sana ada dakwah kita. Masuk, gitu ya. Baru faham sunnah. Pas pulang lagi ke negerinya, ke daerahnya, ustaz di daerah itu sudah siap-siap. Nah, ada orang ini pasti berantem lagi. Dan datang. Ternyata datang untuk memeluk. Maaf, saya dulu jahil. Seperti itu banyak. Jadi, kalau kita di luar negeri bisa berperan mengembangkan dakwah, silakan berperan. Dan itu tidak kalah kontribusinya dengan seorang ustadz yang langsung berdakwah di sana ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.